yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa menyampaikan wahyu risalah kepada segenap umat manusia. Dan Allah mengingatkan beliau alaihi salatu wassalam jangan sampai bersikap seperti sikap yang diambil oleh pendahulunya Nabiullah Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, famtathala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amra rabbi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasabara li hukmi rabbih sabran la yudrikuhu fihi ahadun minal alamin. Nabi alaihi salatu wassalam bersabar dalam menjalankan ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang tidak ada satupun dari kalangan hamba-hamba Allah yang mampu menandingi kesabaran beliau. Ketika Allah memerintahkan pada ayat yang ke-48, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam dengan hukum dan ketetapan Rabbmu. Rasul pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabar dalam mengemban amanah risalah, sabar dalam menjalankan berbagai macam ketentuan-ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran beliau tidak bisa ditandingi oleh hamba manapun, kata Sa'di rahimahullahu taala. Ketika kaumnya mengejek beliau, menghina beliau, merendahkan beliau dengan celaan-celaan, makian-makian, bahkan tuduhan-tuduhan palsu kepada Nabi alaihi salatu wassalam supaya umat manusia lari dari dakwah beliau, Rasulullah alaihi salatu wassalam sabar menghadapi itu semua. Yang andai kata ujian tersebut dihadapkan kepada kita, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, belum tentu kita bisa sabar seperti beliau alaihi salatu wassalam. Beliau sabar bukan berarti tidak mampu untuk membalas perbuatan mereka. Sangat mudah bagi beliau alaihi salatu wassalam untuk memanjatkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon dan meminta kehancuran kaumnya yang selalu merendahkan dan menolak dakwah beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkeberatan untuk memenuhi permintaan tersebut andai kata Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya Rasul tidak demikian. Sampai pada tingkatan khanibidina azani Allah wa iyakum, saat beliau mencoba untuk mendakwahi penduduk Taif agak keluar dari kota Makkah, khanibidina azani Allah wa iyakum, sambutan yang beliau dapat dari penduduk Taif bukan sambutan yang hangat, tapi justru diusir dari Taif sambil dilempari batu. Bukan sebagai pencuri, bukan sebagai orang yang melakukan tindakan kriminal, juga bukan sebagai seorang penipu, hasya wa kalla. Nabi mengajak mereka kepada sebuah kalimat yang mereka akui kebenarannya, mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka keberatan dengan ajakan tersebut karena tidak mau melakukan konsekuensinya, harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan mereka. Akhirnya Nabi diusir dengan tidak terhormat, bahkan dilempari batu hingga terluka. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Ketika Rasul keluar dari Taif, kemudian duduk istirahat di bawah pohon kurma, khanibidina azani Allah wa iyakum, datanglah malaikat Jibril menghibur Nabi alaihi salatu wassalam atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, menawarkan bantuan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah beliau mau agar Jibril mengangkat gunung Uhud ditimpakan kepada penduduk Taif? Ini Jibril, bukan sekedar jin ifrit, khanifidina azani Allah wa iyakum. Jibril alaihi salam, yang dulu menghancurkan kaumnya Lut alaihi salam. Jibril yang mengangkat dan membalikkan kota yang dihuni oleh penduduk Nabi Allah Lut alaihi salam dan dihancurkan dalam waktu yang singkat. Sangat mampu untuk mengangkat gunung Uhud ditimpakan kepada penduduk Taif. Nabi alaihi salatu wassalam mencegah, tidak mau menerima bantuan tersebut, bahkan beliau mendoakan siapa tahu dari keturunan mereka ada yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul yang beliau harapkan adalah kebaikan untuk umatnya. Dan ini tidak bisa ditandingi oleh siapapun dalam hal kesabaran beliau menghadapi gangguan dari kaumnya. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Kita tidak mampu andai kata diposisikan seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam tidak sekali mendapatkan gangguan dari kaumnya ketika beliau sedang beribadah kepada Allah di dekat Ka'bah. Tiba-tiba datang menghampiri beliau khanibidina azani Allah wa iyakum dengan membawa selendangnya, mencekik Nabi alaihi salatu wassalam dari arah belakang. Ya. Dicekik dengan selendangnya dengan kuat khanibidina azani Allah wa iyakum, sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, memisahkan orang tersebut yang hendak membunuh Nabi alaihi salatu wassalam saat sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar mengingatkan, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, apakah kalian mau membunuh seorang laki-laki yang kesalahannya menurut kalian hanya ucapannya rabbi Allah, Rabbku hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Toh dengan perlakuannya semacam itu dari kaumnya, Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mendoakan kehancuran untuk mereka. Ikhani fidina azani Allah wa iyakum. Dan kesabaran yang demikian diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada para sahabat beliau. Datang kepada beliau, ikhani fidina azani Allah wa iyakum, para sahabat yang mendapatkan gangguan dari orang-orang Quraisy. Di antara mereka menghadap sahabat yang mulia Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, menghadap kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan kulit beliau melepuh. Ya, karena siksaan kaumnya, ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan pertolongan untuk mereka. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada mereka untuk sabar. Belum seberapa cobaan yang diberikan kepada mereka bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ada yang harus mempertahankan keimanannya sekalipun dia dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Dibelah tubuhnya dengan gergaji, terbelah menjadi dua. tidak menggeserkan keimanannya sedikit pun. Ada yang kemudian disisir khanifidin azani Allah wa iyakum dengan sisir dari besi yang panas hingga memisahkan kulit daging dari tulangnya hidup-hidup. Dikuliti hidup-hidup khanifidin azani Allah wa iyakum tidak menggeserkan keimanannya sedikit pun. Para sahabat belum menjumpai siksaan yang semacam itu dan diminta oleh Nabi untuk mereka agar sabar menghadapi gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Kemudian kata As'adi rahimahullah, faja'alallahu lahul aqibah. Dengan kesabaran tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesudahan yang baik untuk beliau. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Walam yudrik a'da'uhu fihi illa ma yasu'uhum. Tidak ada yang dicapai oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dilihat oleh musuh-musuhnya kecuali perkara yang justru membuat sakit hati mereka. Ya, mereka menyiksa para sahabat, menyiksa Nabi alaihi salatu wassalam, harapannya supaya kapok, harapannya supaya jera, harapannya supaya mundur dari dakwah tauhid khanifidina azani Allah wa iyakum, berhenti tidak lagi menyuarakan la ilaha illallah. Ternyata sebaliknya, Rasul semakin sabar, semakin tangguh, semakin kokoh, para sahabat pun juga demikian, sampai akhirnya kekuatan kaum muslimin menjadi kekuatan yang besar, tidak mampu dikalahkan oleh kekuatan orang-orang kafir. Tadinya lemah, dihadapi dengan kesabaran, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, semakin lama semakin menguat. Dan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, para sahabat, ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan tidak lagi tersisa bagi kaumnya kesempatan untuk menghancurkan mereka. Disiksa, kalau di awal-awal Islam masih bisa mereka menyiksa para sahabat dan tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Tidak ada satupun para sahabat yang murtad lantaran siksaan dari kaumnya. Tetap tegar, tetap sabar di atas Islam. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Semakin lama semakin banyak yang memeluk Islam, semakin kuat keimanan mereka, bertambah kekuatan kaum muslimin, sampai pada tingkatan orang-orang kafir pun tidak berani mengganggu mereka. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Hatta innahum harisu ala ayyuzliquhu bi absarihim. Kemudian turunlah ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-52 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyakadul ladzina kafaru, dan hampir-hampir saja orang-orang kafir, la yuzliqunaka bi absarihim, hendak menyakitimu dengan pandangan mata mereka. Menyakiti secara fisik tidak bisa, tidak berani, karena Rasul sudah memiliki kekuatan besar. Ya, dalam perang Badar, khanifidina azani Allah wa iyakum, dengan jumlah yang terpaut jauh, pasukan muslim dengan pasukan orang-orang kafir, kaum muslimin menang. Ya, semua peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin kecuali perang Uhud. Jumlah pasukan muslim dengan pasukan orang-orang kafir itu jauh. Ya, masih banyak pasukannya orang-orang kafir, tetap saja mereka kalah. Bahkan pada tingkatan mereka melakukan konspirasi akbar, khanifidina azani Allah wa iyakum, bergabung kekuatan musyrikin dengan orang-orang Yahudi, disatukan dalam perang Ahzab, kalah telak, khanifidina azani Allah wa iyakum. Ketika mendekati kota Madinah, mereka kaget kok tiba-tiba sudah ada pemisah dalam bentuk parit yang besar mengelilingi kota Madinah. Abu Sufyan memerintahkan kelilingi semua parita, dicari mana jarak yang paling dekat yang sekiranya kuda-kuda kalian bisa melompatinya. Enggak ada. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Heran mereka, dapat dari mana ide perang semacam ini? Taktik perang yang semacam itu belum ada di kalangan bangsa Arab. Kalah telak. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Mau ganggu dengan fisik enggak bisa. Akhirnya apa? Yang bisa mereka lakukan, berusaha menyakiti Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan pandangan hasad, dengan ain. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ini sudah puncak yang mereka mampu. Mau perang sudah berkali-kali kalah. Ya, jatuh banyak korban, rugi materi. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Enggak bisa. Kalau dahulu mereka dengan leluasa meludahi Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai mencekik beliau dengan selendangnya dengan kuat, kali ini tidak bisa. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Karena bertambah besar kekuatan kaum muslimin. Sehingga mereka hanya mampu melakukan gangguan semacam ini. Wa iyyakadu alladhina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir saja orang-orang kafir mereka menyakitimu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Wa yaquluna innahu lamajnun. Dan gangguan mereka yang kedua kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang mereka mampu dengan gangguan lisan. Mereka mengatakan Muhammad itu orang yang gila. Itu pun ikhanifidina azani Allah wa iyakum tidak membuahkan hasil yang maksimal. Ya. Justru dari tindakan mereka tersebut ada di kalangan bangsawan Arab masuk Islam. Itu ya, disebarkan ke seluruh antero Makkah dan Madinah. Sampai ke tersebar di seluruh jazirah Arab. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Muhammad Majnun. Ada orang namanya Muhammad gila. Dia pandai mengucapkan kalimat-kalimat indah. Tapi hati-hati tidak waras. Didengar kabar tadi oleh seorang tokoh yang bernama Dhimam Ibnu Tha'labah radhiyallahu taala anhu wa arda. Dia biasa kerjaannya meruqyah orang-orang gila supaya waras. Dia merasa iba, kasihan ini ada bangsawan Quraisy. Ya, nabi bangsawan, nasabnya terpandang. Ini nasabnya mulia kok enggak waras, kasihan ini. Saya penasaran mau ketemu seperti apa kegilaan yang ada pada Muhammad. Datang ke kota Makkah. Sudah diingatkan oleh kaumnya, hati-hati, jangan dengarkan Muhammad, dia udah gila. Tenang, saya biasa nangani orang gila. Bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kemudian diutarakan maksud kedatangannya. Wahai Muhammad, saya mendengar berita kalau Anda ini dikatakan gila. Coba saya mau lihat, sampai mana tingkat kegilaanmu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam membacakan khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sampai akhir. Yang biasa jadi pembukaan khutbah Jumat. Yang biasa jadi pembukaan ta'lim. Yang biasa menjadi khutbah nikah. Ya kan? Ini khutbah nikah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiru sampai akhir. Dhimam ibn Tha'labah tercengang. A'id ya Muhammad. Ulangi lagi wahai Muhammad. Diulangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dibaca dari awal sampai akhir. Tercengang beliau. A'id ya Muhammad. Ulangi lagi. Sampai tiga kali Rasul mengulangi khutbatul hajah. Kata Dhimam radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Laqad sami'tu kalam as-sahara wal kahana. Saya itu sudah hafal mati mantranya dukun dan tukang sihir, jampi-jampi mereka itu saya hafal mati, tahu semua. Ya, saya belum pernah mendengar untaian kalimat yang begitu indah yang diucapkan oleh seorang Bani Adam. Tidak mungkin ada orang gila yang bisa mengucapkan kalimat seperti ini. Ya, tercengang dengan khutbatul hajah. Kenapa? Karena tahu maknanya. Karena ngerti lafad-lafadnya. Kalau kita dengar khutbatul hajah, apalagi dibacakan dengan lengkap, tidur. Waduh, pembukaan panjang ini. Tidur ya khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Ya toh? Tidak terbangun sampai ustadznya mengucapkan wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallah. Langsung melek. Ya, kafaratul majlis melek. Ya, waktu khutbatul hajah itu langsung tidur. Tidak bangun sampai kafaratul majlis. Imam Ibnu Tha'labah mendengarkan khutbatul hajah langsung masuk Islam. Ya. Dia yakin ini bukan ucapan sembarang ucapan. Bukan orang biasa yang mengucapkan kalimat ini. Ya. Kemudian ditanya apa misi dakwahmu. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Imam mengatakan, wa mi warai unas. Di belakangku ini banyak orang. Saya pemuka kaum. Andai kata aku mengatakan masuk Islam, mereka semua akan mentaatiku. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengambil perjanjian dengan Imam radhiyallahu taala anhu wa arda, berbaiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, balik ke kabilahnya semua masuk Islam. Ya. Bingung orang-orang kafir Quraisy. Sudah dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, yang aneh-aneh, lah kok malah ada yang masuk Islam? Enggak cukup satu orang, sak kabilah. Ya. Sak kabilah itu ya lebih dari satu RW ya, Pakmu ya. Ya toh? Banyak itu. Ratusan orang ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, banyak semuanya masuk Islam. Bingung mereka. Ini dikerasi dengan tindakan fisik, kekerasan fisik, tetap sabar. Diuji dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Lah kok malah ada yang beriman dalam jumlah besar. Bingung orang-orang musyrik. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Sudah enggak ada lagi gangguan yang mereka lakukan. Kecuali cuma ini. Ya, memandang Rasul alaihi salatu wassalam dan kaum mukminin dengan pandangan-pandangan hasad. Berharap di antara mereka jatuh sakit lantaran pandangan hasad tersebut. Hanya itu saja yang mereka mampu. Kemudian Allah menutup ayatnya, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Dan tidaklah Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam melainkan adalah peringatan bagi alam semesta, kata Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, hatta innahum harisu ala an yuzliquhu bi absarihim ay yusibuhu bi ayunihim. Sampai pada tingkatan orang-orang kafir Quraisy berusaha mencelakai Nabi alaihi salatu wassalam dengan pandangan mata mereka, min hasadihim, lantaran hasad yang ada dalam hati mereka, wa ghaidihim, amarah yang tidak bisa dilampiaskan. Gimana mau melampiaskan? Mau ngajak perang kalah. Ya toh? Mau membunuh secara terang-terangan enggak berani karena kekuatan Nabi sudah besar. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya, amarah yang enggak bisa dia luapkan. Wa hanakihim. Ditambah lagi dengan kedengkian mereka, kebencian mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza muntaha ma qadiru alaihi minal adzal fi'li. Ini merupakan puncak gangguan dari tindakan yang mereka mampu. Sudah enggak ada lagi yang lain. Mau dengan apa gangguannya? Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Tidak bisa menghentikan dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang dikatakan sebagai wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan yang indah itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Buah dari apa? Kesabaran. Ya, buah dari kesabaran. Dan bukan sabar yang main-main, tapi sabar yang sesungguhnya. Yang dalam bahasa Al-Quran, sabrun jamil, sabar yang indah. Alladzi la syakwa fihi, yang tidak ada keluh kesah sedikitpun dalam menghadapi dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini buahnya. Ya, memang tidak mudah. Tapi ingat, kesudahan yang baik itu didapat oleh orang-orang yang bertakwa. Wallahu hafidhuhu wa nasiruhu. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin penjagaan Nabi alaihi salatu wassalam dan senantiasa memberikan pertolongan kepada beliau. Lah kalau Allah yang menjadi penjaga dan penolong, siapa hamba yang mampu melawan Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa. Sanigidina azanillahu wa iyyakum. Wa ammal adzal qawli, adapun gangguan dengan ucapan mereka. Fayaquluna fihi aqwalan bihasabi ma tuhi ilaihim qulubuhum. Mereka akan mengucapkan kalimat-kalimat rendah dan hina sesuai dengan keadaan hati mereka. Ya, enggak pakai pikir panjang mereka. Apa yang muncul tersirat dalam benak mereka itu yang dikeluarkan. Fayaqulun taratan majnun wa taratan sahir wa taratan sya'ir. Terkadang mereka menuduh Nabi sebagai orang yang gila, tukang sihir, terkadang dengan tuduhan seorang penyair. Ya. Hakadai sanibidina azaniyallahu wa iyakum. Qala ta'ala, wa ma huwa illa dhikrul lil alamin. Ay, wa ma hadal Qur'anul Karim, wa dhikrul hakim, illa dhikrul lil alamin. Yatadhakkaruna bihi masalih dinihim wa dunyahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam melainkan berisi peringatan bagi alam semesta. Kata As'adi rahimahullah, Al-Qur'an ini, begitu pula penyebutan hukum-hukum yang maha hikmah di dalam Al-Qur'an, itu semua tidak lain adalah peringatan bagi alam semesta, yang dengannya umat manusia bisa mengambil kemaslahatan agama mereka dan kebaikan dunia mereka dari Al-Quran. Yang ingin baik agamanya, ambil dari Al-Quran. Yang ingin baik dunianya, ambil pula dari Al-Quran. Ikhanibidina azaniyallahu wa iyaku. Tayyib. Dari dua ayat ini, ma'asyiral muslimin a'zani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, wujubus sabri li hukmillahi 'azza wa jal. Wajibnya sabar dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu termasuk ibadah. Ketika Allah memerintahkan sebuah amalan, itu merupakan ciri amalan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihukumi sebagai ibadah, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan dalam ayat yang ke-48, fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam dengan ketetapan hukum Rabbmu. Maka sabar termasuk ibadah. Kemudian faedah yang kedua, fihi bayan annal akibatal hasanah lil muttaqin. Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasannya kesudahan yang baik hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, kesudahan yang baik itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan ciri yang paling menonjol yang ada pada hamba-hamba yang bertakwa adalah as-sabru. Mereka adalah hamba-hamba yang sabar. Ya, kalau sabarnya masih Senin Kemis, ya, datang dan pergi, kanibidina azani Allah wa iyyakum, enggak menetap, maka perlu dipertanyakan tingkat ketakwaannya, kanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena di antara ciri yang paling nampak pada diri orang yang bertakwa itu sabar. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar dalam membenarkan berita Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula khabar dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan memang sabar itu enggak mudah. Nabi alaihi salatu wassalam mensifati sabar di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, was-sabru diyaun. Ya. Sabar itu adalah diya. Kalau dalam terjemah bahasa kita diartikan cahaya. Ya, yang sebelumnya Allah juga Rasul alaihi salatu wasallam mensifati ibadah yang lain, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun. Salat itu juga cahaya, tapi dengan kalimat yang berbeda. Salat disifati dengan nur, cahaya. Sabar disifati juga dengan cahaya, tapi menggunakan kalimat diyaun. Apa bedanya nur dengan diya? Karena ini menggunakan bahasa Arab, maka kita harus merujuk dalam bahasa Arab, kan gitu ya? Ya toh? Kita lihat apa perbedaan nurun dengan diya dalam bahasa Arab. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Madura. Bukan, bahasa Arab. Sehingga dirujuk kepada kamus bahasa Arab. Bedanya apa nur dengan diya? Ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau diya nurun ma'al hararah, cahaya yang disertai dengan rasa panas, sengatan yang panas. Ya, karenanya Allah menyebut matahari dengan diya. Ya, menyebut matahari dengan diya karena cahaya matahari itu cahayanya terang benderang, panas. Ya, mana? Kalau awal terbit masih bisa kita menikmati sinar matahari. Agak siang dikit gosong. Ya. Jemuran kita kalau kondisi terik, ya kalau sekarang mungkin cuci baju 3 hari belum kering-kering karena hujan terus kan gitu ya. Kalau kondisinya sedang panas, jemuran kita terlambat diambil dari jemuran jadi keripik. Ya benar. Ya toh, jadi keripik ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kolan suah yang tadinya bulat bagus begitu karena terlambat diambil, ya bengkong-bengkong ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Baju yang tadinya XL mengkeret jadi M. Kenapa? Karena sinar matahari, cahaya matahari. Dia memang terang, tapi ada panasnya. Rasul mensifati yang namanya sabar dengan kalimat diya. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, "Fas-sabru nurun lil 'abdi ma'al hararati fihi." Sabar itu akan menjadi cahaya untuk seorang hamba, akan tetapi cahaya tadi didapat dengan apa? Rasa panas. Ya. Memang cahaya Masya Allah, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, luar biasa sabarnya. Ya. Ganjarannya pun juga luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala. Balasan orang-orang yang sabar itu diberikan tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak. Sangat banyak, hanya Allah yang tahu berapa besar dan banyaknya balasan orang-orang yang sabar. Tapi ingat, keutamaan tadi didapat dengan apa? Hararah. Ya, ada panas di situ, ada pengorbanannya. Karena memang susah sabar. Hakata ikhani bidin azani Allahu wa iyyakum. Kalau ngomong gampang. Ya, ini saya ngomong kayak gini sangat gampang. Proco sampai 3 jam masalah sabar, mudah. Antum yang mendengarkan juga mudah, catat gampang, rekaman jahis, siap insyaallah taala. Tapi untuk melaksanakannya butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, yakini hasil dari kesabaran itu mesti indah. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Naam. Faedah yang berikutnya, fihi bayan adzal a'ja. Dalam ayat ini dijelaskan bentuk-bentuk gangguan dari musuh-musuh dakwah. Ya, bentuk-bentuk gangguan dari musuh-musuh dakwah. Secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, adza fi'li, gangguan dengan perbuatan. Gangguan fisik. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ya. Minimalnya gangguan fisik itu yang digambarkan dalam ayat ini. Ini gangguan fisik paling minimal. Gangguan yang diberikan tidak secara langsung. Dalam bentuk apa? Al-ain. Pandangan mata penuh dengan kedengkian. Ya, hati-hati. Pandangan mata yang dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, amarah. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Itu bisa menyebabkan seseorang sakit. Ya, menyebabkan seseorang sakit. Jangankan manusia. Onta kalau dipandang dengan pandangan hasad ain, mati. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Bisa mati. Seekor onta kalau dipandangi dengan pandangan yang hasad, mati. Barang-barang kita, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, kalau dilihat dengan pandangan yang penuh dengan kedengkian, bisa rusak seketika. Tanpa sebab yang jelas. Ya, nyata? Kipas angin, baru beli, baru dipasang. Ada orang gak senang dilihat dengan pandangan penuh dengan kedengkian. Tahu-tahu gak bisa nyala. Padahal semua terpasang sesuai dengan aturannya, dengan prosedurnya. Gak ada yang salah. Konslet juga enggak. Ya. Semuanya seharusnya berfungsi dengan baik. Ternyata enggak. Boleh jadi. Karena apa? Hasad. Kanibidina azani Allah wa iyakum. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam hadis riwayat al-Imam Muslim, al-ainu haqqun. Pandangan mata yang menyebabkan seseorang jatuh sakit bahkan meninggal dunia, haqqun, itu benar adanya, nyata. Bukan halusinasi, bukan fiktif, tapi nyata, ada. Kanibidina azani Allah wa iyakum. Kemudian gangguan yang kedua disebut dengan adza qauli. Disebut dengan adza qauli, gangguan dengan ucapan. Ya, gangguan dengan ucapan. Ini juga akan dilakukan oleh a'da, para musuh-musuh dakwah yang tidak suka. Itu akan mengganggu siapapun yang berada di atas kebenaran dengan ucapan-ucapan mereka. Tuduhan-tuduhan palsu, kemudian gelar-gelar yang jelek, kemudian hinaan, cacian, hasutan kepada masyarakat untuk menjauhi orang tersebut, itu akan dilakukan oleh musuh-musuh dakwah. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Tentunya kalau kita menghadapi yang demikian, hadapi dengan kesabaran. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sudah masuk waktu Isya. Fadhol azan terlebih dahulu. Tayyib. Kalau kita mengetahui bahwasanya di antara bentuk gangguan yang akan diberikan oleh musuh-musuh dakwah yang tidak suka, mungkin dikarenakan belum paham atau belum sampai ilmu kepada mereka, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, bisa dilakukan gangguan dalam bentuk pandangan mata karena dengki, pandangan mata karena hasad, pandangan mata karena benci yang menyebabkan kita bisa jatuh sakit, maka kita perlu mengetahui bagaimana ilaj atau cara mengobati orang yang sakit karena penyakit ain. Ya. Ini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Orang yang jatuh sakit karena penyakit ain itu bisa diobati dengan dua hal. Yang pertama, ruqyah. Dengan cara diruqyah. Ruqyah syar'iyah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, la ruqyata, tidak ada ruqyah yang lebih manjur, illa min ainin au humatin, kecuali ruqyah untuk mengobati penyakit ain atau demam. Maksud la ruqyah, tidak ada ruqyah di sini, tidak ada ruqyah yang lebih manjur khasiatnya, kecuali ruqyah untuk mengobati orang yang terkena penyakit ain dan orang yang demam. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Tentunya pengaruh ruqyah ini ditentukan dengan kualitas keimanan orang yang meruqyah. Itu ya. Kalau yang membacakan ruqyahnya kurang yakin dengan bacaannya, ini yang baca kurang yakin, sembuh gak ya kira-kira ini kalau saya bacakan? Coba-coba lah. Kalau sudah langkahnya diawali dengan keraguan, ya otomatis pengaruhnya pun juga gak seberapa. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Yang baca itu harus yakin. Ya. Karena Nabi memberitakan, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih manjur, kecuali ruqyah untuk mengobati penyakit ain atau demam. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah diruqyah oleh siapa? Jibril alaihi salam. Ya, diruqyah langsung oleh Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lafaz ruqyah yang digunakan oleh Jibril untuk mengobati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata Jibril saat meruqyah Nabi alaihi salatu wassalam, bismillahi arqika, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin au ainin hasidin, Allahu yashfika, bismillahi arkika. Itu doanya. ya, diafalin. Sanifidin azani Allahu wa iyyakum. Barangkali ya, di antara kita ada yang sakit karena pandangan mata. Sebagai tambahan faedah, penyakit ain yang menimbulkan atau menyebabkan orang jatuh sakit bisa disebabkan karena benci, bisa pula karena takjub. Ya. Kalau benci wajar. Ya, ini karena takjub. Ya, saking takjubnya, saking kagumnya. Biasanya anak-anak, ya toh, lihat anak-anak lucu sekali, menggemaskan nih, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Putih, kemudian ganteng, gemuk. Ya, kalau lihat anak gemuk itu kan kita gemes biasanya toh. Nah, dipandangi terus dengan pandangan takjub, khanifidina azani Allah wa iyyakum, kita lupa mendoakan barokah untuk anak tadi. Yang seharusnya kita ucapkan masya Allah, tabarakallah, barakallahu fik. Ya, enggak dibacakan kalimat tadi, bisa jadi sakit, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, sakit demam, ya, hilang nafsu makannya dan seterusnya, ikhanifidina azani Allah wa iyyakum, tahu-tahu lemes, yang tadinya aktif, ya, bergerak sana sini, lari-lari, ya, seperti layaknya anak-anak yang tumbuh sehat dan normal kan gitu ya, tahu-tahu langsung diem kayak ayam yang apa namanya gering, ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Boleh jadi karena pandangan mata. Ada orang yang enggak suka atau ada orang yang terlalu takjub. Bacakan doa ini. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Naam. Tidak disebutkan berapa kali keterangan dibaca oleh Jibril alaihi salam sehingga mutlak. Ada penjelasan dari riwayat Abu Dawud juga Ibnu Majah tapi dengan sanad yang dhaif sehingga enggak bisa dipakai. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dengan Abu Dawud rahimahumullahu taala dibaca 3 kali. Tapi penjelasan dibaca 3 kali dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah riwayatnya dhaifah, lemah sehingga enggak bisa dipakai. Ya, riwayat yang sahih riwayatnya Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, disebut secara mutlak. Ya, 1 kali boleh. Mau 2 kali boleh. Ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang pertama. Cara menangani orang yang jatuh sakit karena pandangan mata. Yang kedua, cara yang kedua, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, al-istighsal. Mandi dari air bekas wudu orang yang memandang dengan pandangan hasad atau pandangan takjub. Ini pernah terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Hadisnya juga riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Dari hadisnya Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, ada salah seorang sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in jatuh sakit. Ya, jatuh sakit. Membiru sekujur tubuhnya, ikhanifidina azani Allah wa iyyakum, dengan keringat yang enggak biasa. Jadi keluar keringat terus, sekujur tubuhnya biru. Kemudian dijelaskan dari riwayat tadi apa namanya, keringat yang keluar itu kayak air susu, putih, bukan bening. Biasanya kan kalau keringat kan bening ya, kalau enggak butek karena dakinya banyak kan gitu ya. Ini putih, ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya toh? Kemudian dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam keadaan sahabat tadi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam berkunjung melihat sahabat tersebut, khanifidina azani Allah wa iyakum. Rasul mengatakan ini karena penyakit ain. Ya, ini karena penyakit ain. Siapa kira-kira yang dalam waktu dekat ini memandang sahabat tersebut sampai seperti ini keadaannya? Lupa dibacakan barokah, lupa mendoakan barokah untuknya. Nah, maka dipanggillah Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, dia memang lupa. Jadi bukan karena apa namanya pandangan hasad, tapi pandangan takjub. Lupa mendoakan barokah. Ya, tidak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Barakallahu fik. Maka dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam, disuruh berwudu. Air bekas wudunya dipakai mandi sahabat tersebut, sembuh. Shanibidina azaniallahu wa iyaku. Itu kalau diketahui siapa pelakunya. Itu ya. Kalau diketahui siapa pelakunya. Kalau tidak diketahui siapa pelakunya, kan tidak mungkin kita minta sembarang orang untuk berwudu. Kan gitu ya. Ini bukan pelakunya suruh berwudu. Udah Mas Elang aja yang wudu. Kenapa? Imam masjid, Masjid Abu Bakar As-Siddiq soalnya. Wudu masih Mas Elang, nanti ditampung air wudunya dipakai mandi. Ya, yang ada malah tambah parah kan ibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau enggak diketahui pelakunya, maka cara yang pertama yang dipakai, ruqyah syar'iyah. Boleh dengan bacaan yang dicontohkan oleh Jibril alaihi salam, boleh pula dengan membacakan Al-Qur'an secara umum. Karena semua ayat Al-Qur'an adalah ayatul ruqyah. Terutama suratul Fatihah. Hakala ikhani bidina azaniyallahu wa iyyakum. Naam. Kemudian faedah yang terakhir untuk ayat ini, ma'asyiral muslimin a'azaniyallahu wa iyyakum, fihi bayan anna manba'al hasanah wa masdaral khairi fid darain huwal Qur'anul 'adzim. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita sumber kebaikan dan kebahagiaan untuk seorang hamba di dunia dan akhirat terdapat dalam Al-Quran. Ya, sumber kebaikan dan kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat itu terdapat dalam Al-Quran. Hakata ikhani bidina azaniyallahu wa iyakum. Jangankan mengamalkan Al-Quran, jangankan memahami tafsir dari ayat-ayat Al-Quran kemudian diamalkan konsekuensinya. Sebuah rumah yang di situ dibacakan Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, syaitan keluar dari rumah tersebut. Tidak mau. Ya toh? Yang hadir dalam rumah tersebut adalah para malaikat. Malaikatur rahmah. Masuk ke dalam rumah tersebut. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Baru dibaca tok lo ya. Penghuninya enggak paham maknanya. Penghuninya belum mempelajari surat Al-Baqarah. Belum tahu tafsir setiap ayatnya. Apalagi mengamalkan isinya. Semata-mata dibacakan Al-Quran di sebuah rumah, itu sudah bisa mengusir ya, roh-roh jahat. Maksudnya syaitan. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Syaitan akan lari. Inna syayatin yafirru minal buyut yukra'u fiha suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Baru dibacakan tok lo ya. Itu sudah kabur syaitan. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum. Apalagi kalau dipelajari, dihidupkan, diamalkan akhlak penghuni rumah tadi. Dari ayah sebagai kepala rumah tangga, ibu sebagai madrasah, sekolah pertama, pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Kemudian semua anak-anaknya menghidupkan akhlak yang dicontohkan dan diperintahkan di dalam Al-Quran. Maka muncullah generasi-generasi terbaik dari umat Islam, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, sebagaimana generasi awal salafuna salih ridwanullahi taala alaihim ajmain, dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, menjadi generasi terbaik juga karena Al-Qur'an. Nah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa diambil faedahnya. Adapun pembahasan untuk tafsir surat Al-Haqqah, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.